Selamat malam semuanya. Bareng-bareng nyoba apa ya? Kita enjoy lagi ya di sebuah lagu yang coba enjoy bagi anda semua. tinggal kenangan saja menghantui dalam hidupku. Thank you.